Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil qail walladzi nafsi biyadihi law lam tadhnabu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum. Al hadis wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para alim, para sesepuh sedaya ingkang kula hormati, terutama konco-konco jamaah pengawasan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab Hikam. Sakniki kula sampeyan tutuk nomor 23 wonten di tengah. Sing pundi wingi diterangkan bahwasanya amal yang lebih cepat diterima itu tidak melihat daripada nominal atau jumlah besar kecilnya amal kita, tetapi sing dadekno amal kula panjenengan cepat keterima niku amal yang mana amal kita itu kita lakukan tanpa ada perasaan bahwa kita berbuat sesuatu. Masih wis ngelakoni nopo-nopo, amal kebaikan apa saja yang kita lakukan, kula ambek sampean kurang mawon ngelakoni kebagusan, niku jenenge amal sing cepat keterima. Sembayang duha rong rakaat, ndek atine kurang ya apa awakku iki ya. Tambah tuwek sembayange kok tetep rong rakaat ae sih. Sedekah dhuwit 10.000, itu ya apa ya aku iki tambah sugih. Tapi sedekah kok pancet ae sih. Tak tambahi kah? Kekurangan, rasa kekurangan sing ana ndek ati kula sampean koyo ngeten iki nyepet nonang amal kula sampean untuk diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Lek sing wingi tahun 2007 kula maca Yasin lek mari subuh ping sepisan. Di tahun 2008 kira-kira iso tak aku iki maca ping pindho. Lek tahun 2007 wingi kula panjenengan maca Al-Qur'an rong lempir mari subuh, saiki iso tak maca petang lempir. Artinya daripada amal yang kita lakukan ini tidak kita anggap kurang mawon, terus kurang nang Gusti Allah. Awak iki mari nglakoni ibadah haji sepisan, diterima tak kira-kira. Amalku kok jek sithik Gusti. Jaluk sepunten kula Gusti panjenengan terima amal kula. Dilebokno nang ati ngomong kaya ngeten niku lho, amal kaya ngeten iki sing cepet keterima, Bu. Dadi sampean sedekah gedhe kaya apa ojo ngrasa sedekah gedhe. Titik mawon krasane niku Gusti. Kula sik saged maringi sedasa juta. Duh, ndak duwe amal apa-apa kula niki. Menene ditambahi 20 juta. Gusti kula sik saged maringi yatra 20 juta mben maringi malih. Amal sing krasa kurang tok lek bidang penggawean api niku ngarakno cepet keterima. Duduk diitung, alhamdulillah wis awak iki masih tambang-tambang iso ngekei masjid lho. Niki amal ndak iso keterima ngene iki. Alhamdulillah wis awak iki masih ndak tau sembahyang wong embongan tapi nang kiai gati. Ngoten niku ya ndak apik. Wong sing ngomong ngoten berarti amale ndak keterima. Angel sing ngateni keterima. Lek kepengin keterima, aja ngomong meneng mawon lek ndak iso. Lek iso walien, awak iki masih tetek nang kiai tapi ndak tau sembahyang ya apa ya? Kok ndak pantas rasane. Awak iki cedek nang ustaz tapi aku iki kok sik ngene kelakuane. Lho kira-kira ngoten lho. Senajan no, kenyataane panjenengan apik, tapi sekali lagi nyuwun tolong kata-kata ini jangan diucapkan. Ojo diomongno sik endek jero ni ati, ndak perlu diketahui orang. Karena orang lain memang tidak perlu untuk tahu. Yang perlu untuk tahu hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala mawon. Mila monggo kita terusakan wayah takiru lan dadi ino indaka ing dalam sanding sira apa wujudu anane amal. Dadi amal sing wis tau dilakoni ndak direken, kok umpama direken iku direken amal sing ndak ana itungane. Sampeyan iki sik untung ya apa? Tak tahu maksiat atau nak pondokan aku iki arek bejat. Nah. Lho sing diomongi ngoten niku jare sapa? Masih aku arek pondokan iki aku ndak tahu mau coba apa aku. Aku iki ndak tahu duwe amal sing berarti kangge kemajuan agama. Katene oleh apa aku? Nulungi masjid aku dadi panitia tok ndak tahu nyumbang. Sing tukang golek dana tok awake dhewe ndak tau ngekeki. Aku tau ngekeki masjid tapi mek titik. Dadi amal sing dhewe lakoni niku dianggap ino. Koyok ndak ana regane ngoten lho. Kira-kira ngoten. Awake iki wis ndak kurang-kurang. Ojo muni ndak kurang-kurang. Lek sampean kepengin muni, ya apa ya awake iki lho ngoten. Tapi ini di dalam hal ibadah. Lek hal donya, ndak apa-apa sampean muni kok ndak kurang-kurang awake pantes. Lek masalah ibadah ndak kurang-kurang awake iki wis iso ngaji bendino. Ojo muni ngoten ndak ilok. Ndak kurang-kurang awake iki iso sembayangan bengi. Ojo ndak iso, ndak usah muni ngono wis. Lek ben katene muni-muni yo. Ya Allah. Ya napa kelakuan kula niki Gusti kok ngeten mawon. Teng maksiat kula niki wani. Nang ibadah awak kula niki ndak pati karep. Ya napa Gusti? Kurang terus ngoten lho lek nang keapian. Nang ibadah sampean kurang terus. Jangan merasa puas sampai mati. Orang merasa puas dalam melakukan kebaikan itu adalah sebuah kejelekan. Ojo ngerasa puas. Terus maju dan melakukan terus, jangan pernah berhenti. Kira-kira ngoten. Awake anake wong gedhe. Isin duwe kelakuan sing rada ino. Akhire nglakoni barang sing api. Nglakoni kelakuan sing ndak pati mejojo, ndak pati mejaji jare tiyang. Tamane sakniki dodolan es, dodolan bakso. Awake iki sik iso dodolan bakso mantar muga iso terus nglakoni sesuatu yang kelihatannya remeh tapi halal. Jadi segala perbuatan yang dia lakukan niku selalu dipandang ino, sik kurang mawon. Untuk mencapai ridho Allah niku dia masih merasa kurang terus. Wis ngene sik kurang maning, wis ngene sik kurang maning. Awak iki wis iso nyukupi wong tuwa, tapi sik durung sak pira awak iki. Awak iki iso mikil dulur tapi sik durung sak pira. Kurang terus lek nang kelakuan api. Bahkan pekerjaan yang pernah dilakukan monggo ojo diregani. Lumayanlah awak iki ahli sembahyang duha. Ojo ngono. Lumayanlah awak iki istiqomah ngaji ndak kate ngoten. Dianggep ino ae amali. Maksudnya dianggep ino bi Allah tak tamida. Kelawan yento ora tetanggenan sapa sira alaihi ing ngatasi amal, ditahsili amrin ing dalam merkoleh ing sijine perkara minal umuri saking biro-biro perkara kal wusuli kaya dene wusul tumeka ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala wal kurbilan parek minu saking Allah wanailid darajatilan merkole ing biro-biro pangkat wal makomati tegesi biro-biro pangkat opo komboten tetanggenan litruk yatika krono oleh siro ningali atak siro ing sembrono fi ing dalam amal wa adami salamatihi lan orah selamati amal minal afati saking biro-biro bahaya almaniati kang nyegah opo afat mingkobulihi saking keterimoni amal. Maksudi kulo panjenengan ngeroso rendah, ngeroso remeh amal-amal yang telah kita berbuat itu artinya bi Allah tak tamida alaihi, kita tidak menggantungkan kepada amal itu tadi dalam menghasilkan sesuatu dari beberapa program yang kita rencanakan. Contohnya kaya usul nang Gusti Allah, ojo dianggap alhamdulillah awak iki wis saben dino kelar maca selawat ping 10.000. Nang ati rasane kaya usul nang Gusti Allah, ojo. Satu saat sampean numpak motor tabrakan, duar. Kok selamat montore wutuh, uangnya ndak apa-apa. Akhirnya ngomong, wah, barokai sikep iki. Barokai jimat aku wingi tuku sabuk nang Pak Kiai. Akhirnya aku iki tabrakan selamat. Ngomong ngoten niku ndak oleh. Napa karepe ndak oleh niku? Apa kok ndak oleh? Ya krono lek panjenengan menganggap bahwa keselamatannya itu dari sabuk, berarti koyok-koyok sabuk iki ngalahno Gusti Allah. Padahal sabuk itu ndak ada apa-apanya menurut pandangan kita sebagai orang yang punya. Untung wongku tak tolong aku dibacok uang ndak makan. Lho ngomong ngoten ku ndak oleh. Ojo digawe tetanggenan. Ojo disebut-sebut. Cerita-cerita nang wong. Mulai mari dikai wiritan. Wiritan apa kon? Aku dikai wiritan wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Aku wis biyen kok kepengin rabi oleh anake Pak Camat iku. Tak temenin aku tak gudo supaya dadi bojoku. Tak wacano selawat nang riawing 10.000 langsung katut. Lho, ngomong ngoten niku ndak oleh. Napa? lek sampean ngomong ngoten berarti sampean mengandalkan amali sampean koyok-koyok wis sampean iku cedhek nang Gusti Allah. Dengan membaca selawat nariyah seakan-akan orang sudah bisa diketeki. Uang iku wis iso diceluk mesti moro. Ngiten-ngiten iki mboten angsal. Berarti sampean iki tidak menganggap remeh kepada amal kita. Nganggep koyok-koyok amali sampean iku wis sangat berharga. Nganggep koyok-koyok amal sampean iku sangat mahal harganya dan pasti diterima oleh Allah. Bukti nih, arek wedok iki tak wirid langsung katut nang aku. Lek langsung katut berarti mandi. Ngaku mandi ku ndak oleh. Sebab lek panjenengan ngaku mandi, berarti panjenengan punya anggapan amali sampean itu bisa diandalkan. Lek wis sampean ngeroso amali sampean iku bisa diandalkan ndak diterima. Asli nih amal sampean iku ndak diterima nang Gusti Allah. Tapi lek sampean punya keyakinan, sampean wiritan, mari wiritan opo sing sampean kepingini hasil. Sampean di ati ini si ono keyakinan, iya hasil ki. Krono Allah iki duduk krono wiritanku, wiritanku sik kurang. Wong parangan aku lo wiritan dak lillahi taala. Aku lo wiritan niku aku kepingin sugih. Aku lo wiritan ati ini kepingin tenang. Aku lo wiritan kepingin dialem uang. Kudu ngoten perasaane. Senajano coro perhitungan akal, begitu sampean mari ngelakoni amal-amalan, apa yang sampean cita-citakan langsung berhasil. Masih langsung ojo duwe keyakinan koyok niku, apalagi tidak langsung. Senajan langsung ngeder, mari ngelakoni amal-amalan langsung hasil. Jangan diyakini bahwa keberhasilannya sampean itu karena amal-amalan sampean. Wah, tak wacaken surat kiamat nang kula moro nurut. Nurut yo apa? Kula jak ngidul, nurut. Kula jak ngalor, nurut. Kula jak ngulon, nurut. Dadi nurute iku mergo diwacano sampean. Mergo diwacano surat kiamat. Berarti wacanan surat kiamat sampean iku mandi. Lho, ngarani mandi nang amale dhewe iku ndak oleh. Sing apik umpama ana keberhasilan setelah sampean membaca surat Al-Qiyamah, surat nopo mawon sing sampean waca kok berhasil. Monggo kita punya keyakinan ati niki sampean toto. Ndak, keberhasilan itu bukan karena bantuan saya. Keberhasilan itu bukan karena saya membaca surat ini. Keberhasilan saya itu bukan karena ini. Ngoten. Lho lek wis sampean duwe perasaan koyok ngoten, insyaallah tambah suwe sampean tambah mandi. Insyaallah sampean niku tambah suwe tambah bagus, tambah berhasil dan berhasilannya di ati niku ojo di kronono niku. Buka warung maca surat Waqiah. Mari maca surat Waqiah. Lawarise masyaallah. Dadi ngomong barokah surat Waqiah iki ya. Warungku iso waris. Barokah surat Waqiah iki tokoku iso laris. Berarti surat Waqiah sing sampean waca iku mandi, berathar. Niki ndak oleh. Berathare tok niku berarti sampean ndak beramal niku. Krono apa? Krono sampean sudah mengenyampingkan Gusti Allah. Seakan-akan mandine iku krono Waqiah sampean. Duduk krono Allah sing dadekno. Ngoten. Napa sampean kok kudu punya keyakinan tidak boleh berpegangan dengan amal? Karena kita ndak boleh berpegangan dengan amal karena sebetulnya amal kita ini niku sih akeh kekurangane. Masih ya wis sempurna, ojo nganggep sempurna. Masih ya wis api, ojo nganggep api. Sampean iki lumayan sampean iki tadi kiai. Lho, ndak ana istilah lumayan. Tetep pandangan titel itu enggak ada hasilnya apa-apa tanpa dibarengi karo amal sing bagus, tanpa dibarengi karo amal sing sae. Amal sing sae adalah amal yang diperuntukkan Allah semata-mata. Dan ketika kita sudah melakukan sesuatu, tidak memandang amal yang kita lakukan itu amal baik. Matan. Mila wa fi ba'di naski lan iku tetep ing dalem setengah itu lodo arjalil kulubi utawi lafat arjalil kulub. Lek sing dikdukur kan walau arjalil kobul. La amala arjalil kobul min amalin yaghibu angka suhuduhu. Lek di kitab-kitab lintu sanes arjalil kobul, tapi arjalil kulub. Mboten wonten kelakuan yang lebih diharapkan untuk membersihkan hati. Mboten. Aili solakia. Tegesi kangge bagusaken ing kulub. Min amalin yaghibu angka. Jadi wonten dek setunggale kitab niku diterangkan bukan arjalil qabul tapi arjalil qulub. Tidak ada amal yang lebih menjadikan hati kita itu bersih daripada amal yang kita sama sekali tidak syuhud kepada amal itu. yang sama sekali kita tidak menilai kepada amal itu. Jadi lek tiyang ngamal sembahyang koyok sik kurang man. Awak iki wis sembahyang khusyuk tapi perasaan iki koyok sik durung sembahyang. Awak iki wis sedako koyok sik durung sedako. Lu uang sing gak ada perasaan koyok ngoten niku luwih bersino nang ati. Artine nopo? Ya krana ati krasa durung nglakoni apa-apa. Durung nglakoni apa-apa kok wis oleh balasan teko Gusti Allah. Niki luwih cepet gampang nang ati. Napa kok iso luwih cepet gampang nang ati? Ya krana diperuntukkan oleh Allah semata-mata, bukan untuk yang lain. Sampean amane maca surat Yasin. Mari maca surat Yasin istiqomah 41 dina, sampean kok tiba teko ndukure wite kelopo. Wektu tok ning sor ndak putung, ndak beset. Ndek ati sampean muni, aduh. Aku kok dikeki kenikmatan koyo ngene aku nang Gusti Allah. Tiba teko ndukure wit kelopo kok ndak apa-apa aku iki. Padahal aku iki ndak tahu maca apa-apa. Yo ndak tahu wiritan apa-apa. Awakku mokong, padahal wingi ning ngono mantun maca surat Yasin ping 41 41 hari. Lho niku Mas yo nglakoni kelakuan sing gedene koyo ngeten dianggap tidak pernah melakukan apa-apa. Walaupun dia itu menerima sesuatu dari Allah yang luar biasa. Contohnya koyo tiba teko wite pon ndak kadek putung, ndak kadek catu. Dia tidak punya anggapan slamete awake tiba mboten kadek putung, ndak kadek catu niku tidak dianggap dari keselamatan mergo wiritan. Lho niku wiritan sing apik. Nah, sakniki barang-barang yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu kita lihat. Napa perlune Allah niku ngekeki barang sing teko nang awak kula sampean? Monggo kita terusaken dawane Kiai Musonib. Innama aurata angin pastine nekaaken sapa Allah. Innama niku adat hasr. Adat hasr niku kok cara bahasa Indonesia tidak ada lagi. Innama aurata angin pastine nekaaken sapa Allah alaika ing atase sira. Ayyuhal muridu he wong kang ngarepaken wusul maring Allah. He wong kang ngarepaken bagus maring Allah. Nekaaken alwaridah ingat ing barang kang teko. Yutlaku den ucapaken apa alwaridu barang kang tumeka alama ing atase barang. Ittahafa yattahifu. Yattahifu kang maringi. Allahu subhanahu wa ta'ala. Ittahafa yattahifu ittihafan. Niki berarti ittahafa niki nderek wazan ifta'ala. Ittahafa aslu iutahafa. Dadi ini ittahafa. Ngeten wacanane niki. Yattahifu kang maringi. Fi'il mudhari' Allahu subhanahu wa ta'ala bi kelawan ma abdahu ing kaulane Allah. Bayane ma minal ulumi bayane saking bayane pira-pira ilmu. Al-wahbiyati kang bangsa peparing. Wal anwarilan pira-pira nur al-irfaniyati kang bangsa makrifat. Alati kang yansyarihu. Yansyarihu. Insyaroha yansyarihu. Yansyarihu kang dadi jembar biha kelawan al-anwar. Apa sodruhu atini abad. Wayastani rulan dadi padang biha kelawan anwar. Apa kolbuhu atini abad. Fayaro. Mongko nekataken sapa abet al-haqqa ing barang kang hak, hakon ing barang kang hak, wal batilalan ing barang kang batil, batilan ing barang kang batil, temen. Mboten diwalak-walik. Ala tajallin ing ngatasé katonan, ing ngatasé penjelasan ilahiin kang bangsa pangeran, yari tukang tumeka apa tajallin alal qalbi ing ngatasé ati. Wa illam yasyur senajan orang rasa bi kelawan ta alwarid al abdu sapa kaula li ghaladhi basyariyati krana kandele sifat kemanungsanane abet wa qad yu'abbaru lan terkadang den tembungaken anu saking alwarid apa bil hali dawu bil hali wa hadza utaiki al hal wal muradu yaiku kang den karepaken huna ing dalem kene panggonan litakuna. Trapun ono sobo sirobi kelawan warid alaihi yang atasi Allah waritan iku kang tumeko iku kang madep. Kulo kali panjenengan lek wis mari ngelakoni amal-amalan. Coro arek santri niku amal-amalan wiritan. Kadang wonten tiyang niku wiritan moco snopo ngoten iso kedot dibacok ndak makan diris nggih ndak makan sulapan pinter ndelok wong mripate koyok murup nyentak wong sing disentak kepising-kepising. Niki nopo perlune Gusti Allah ngekeki keistimewaan koyok ngene niki nang menungso. Kadang wonten tiang niku lek zamane tiang kuno cerita ngeten, Pak. Pak Zaid iku lho lek tani apik tok, pancene duwe keris kala munyeng. Duwe keris winongan niku muju paet winongan. Orang itu banyak diberi keistimewaan seperti niku sebetulnya apa tujuannya? Apa kangge kebangga-banggaan? Mbahmu benle, dibacok nang wongku ndak makan murup re cengkrang. Lho perlu nih Allah ngekei keistimewaan nang wong ngoten niku nopo sakjane? Nggih pancen kadang berasar bapak-bapak. Wong niku lah ahli maca ngeten slamet. Niki biasane wong-wong desa niki rada percaya nang ngeten-ngeten niki. Sabukan wong delok niku iso wedi. Wong delok niku iso saken. Apa perlunya hal yang seperti ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dateng kita? Tujuane litakuna bihi alaihi waritan. Supaya kula ambek sampean iki masuk nang hadratil maula. Masuk nang ngarsane Gusti Allah. Kadang-kadang barang sing dikeki niku wonten al anwarul irfaniyah. Nur-nur kemakrifatan yang ada dalam hati kita. Saking ahline wong niku wiritan. Wonge ana ning jero omah, ning njobone omah ana maling niku krasa. Krana wiritan niku wau. Apa perlu nih sampean niku dikeki ngoten niku? Perlu nih sampean ana njero omah, ana ndek njobone omah ana maling sampean dikeki weruh nang Gusti Allah perlu nih apa? Sampean biar merasa bahwa ukuran yang seperti itu sakjane tutu ukurane menungso wajar. Lek ndak ana pitulung saking ngarsane Gusti Allah tidak mungkin berhasil hal yang seperti ini. Tutu krana wiritane tutu ana tiang kecelakaan duar montore ajur wonge ndak apa-apa. Nun sewu, apa tujuannya Allah menampakkan keadaan selamat terhadap orang yang kecelakaan sampai mobil hancur tapi orangnya ndak apa-apa? Nopo tujuannya? Tujuannya wong niku cek ngeroso. Aku selamat koyo ngene iki berarti ndek jerone awakku iki ana karsane Gusti Allah. Jadi supaya kula niki panjenengan biasa melbu dateng karsane Gusti Allah. Dikai tondo-tondo sing aneh-aneh supaya tambah mantep bahwa ini bukan keanehan dari diri pribadi kita. Bukan untuk ngaku awake dianggap wali, bukan untuk ngaku awake dianggap jazab, mboten. Dikei keanehan nang Gusti Allah sing ana di awak niki tujuane supaya awak niki makin ngerasa bahwa semua ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah masuk kepada kita, otomatis kalau Allah masuk kepada kita, kita juga masuk ke hadratullah. Dadi siji karo Gusti Allah, artine manunggal. Kula nggih Gusti Allah, Gusti Allah nggih kula. Nun sewu. Bukan berarti Allah niku koyok kulongnya dan tidak. Tapi kehendaknya Allah itu ada di kita. Ojo keliru. Uti maknani manunggal koyok kul. Wallahu akad sing jarni. Kul ngucapa syirah huwa utai Muhammad Allah iku Gusti Allah. Keliru. Murtad peniku. Artinya kita diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibacok ndak makan nyeneni wong payu. Dadi satpam nyentak wong-wong sing disentak iso ndedeg. Niku perlu nih. Kita harus biar kita sadar bahwa omongan saya ini luar biasa. Dan luar biasa ini karena bantuan langsung saking ngarsane Gusti Allah, bukan karena keistimewaan yang pernah kita lakukan. Duduk krono kula mek sampean termasuk wong sing hebat sanes. Sungguh tidak penting kita merasa hebat tanpa ada Allah di dalam zat kita. Lelek wis kula mek sampean awak kula sampean ngerasani barang, ngerasane barang sing luar biasa. Uang dikenek no iso menang, uang dikenek no iso menang. Iku tondo ni sampean iku cedek nang pangeran. Dan yang berkiprah dalam semua hal atau keadaan sing sampean terima murni saking Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain, bukan dari wiritannya, duduk krono ibadah sampean, duduk krono usaha sampean, murni krono Gusti Allah sing hebat. Lek wis sampean ngeroso dalam segala tingkahnya itu ada Allah, berarti kita memang sudah berada di hadratullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, lek tiang niku sampun dipun paringi al-ulum al-wahbiyah. Kadang-kadang ilmu niku, ilmu wahbiyah niku artine ilmu sing ndak kadhe dipelajari moro-moro teko dhewe. Saniki wonten tiang teko nang setunggale kiai. Jarine kiai, pian maca surat Tabarok lek mari subuh ping 3 pamane nggih. Napa faedahe? Wis faedahe kangge slamete awak. Nomor 1 niat ibadah nang Gusti Allah membaca ayat Al-Qur'an yang memang hanya dengan membaca kita dapat pahala. Di atine kiai niki ono krentek wong lek ahli maca iki insyaallah selamat. Warang ahli maca niki ternyata satu saat dia niku nyambut gawe. nyambut gawe ni mikul kayu. Satu saat kok ngeblak, ketindian ndak sih, ketindian kayu. Ketindian kayu ku ndak apa-apa. Lo keyakinannya kiai dengan keselamatan orang ini adalah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang kiai itu imannya makin mantap nang Gusti Allah. Dee bantu uang, sing dibantu iso berhasil, sing dibantu iso selamat. Dan keselamatannya ini murni karena kehendaknya Gusti Allah. Lu mesti ini uang ini kulek wis duwe koyok ngeten ini makin lama makin hebat. Makin lama makin hebat. Tutu hebat terbukti dengan ucapannya. Tetapi hebat makin lama dia makin mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti lek wis keterima siji amal-amalane liyane melok keterima mboten. Dudu urusan keterimane amal iki. Ya wis sampean amal, perkara sampean dikai keistimewaan, keistimewaan iku murni saking ngarsane Gusti Allah. Keistimewaan iku ditampakno nang kula sampean tujuane agar kita setiap punya keistimewaan itu tidak dipandang dan tidak dimasukkan bahwa keistimewaan itu dari hati kita masing-masing. Ngoten. Lu ngeten iki lek wis dilatih tambah suwe tambah akeh nek njero ati. Barang sing teko nang ati niki wis direken tek Gusti Allah kabeh wis. Lek pun direken tek Gusti Allah kabeh, berarti kula mbek sampean niki wis ndak ana pengaruhne napa-napa. Lek wis ndak ana pengaruhne napa sampean ngamal napa mawon, insyaallah amal kula panjenengan bakal cepet diterima nang Gusti Allah. Wong kebacok sepisan ndak makan ae malah digawe jajal-jajalan. Mulai mari poso pitung dino didusi kembang ping pitu ngoro jeki ari dibacok tangane jebrot. Waduh, tak makan rek tanganku dibacok. Ngoten niku ndak oleh. Niki jenenge panjenengan ngamal. Setelah beramal sampean terlihat sesuatu yang alwarid dari Gusti Allah, sesuatu yang datang yang diberikan oleh Allah kepada kita rupone dibacok ndak makan. Kok digawe jajal-jajalan? Akhire panjenengan iki jajal kangge wiritane sampean. Mandi apa ndak wiritanku iki? Lho lek wis muni mandi apa ndak wiritanku berarti sampean iku lepas saking Gusti Allah. Lho lek lepas saking Gusti Allah, mana buktinya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap salat. Lek sampean sik katene jajal-jajal koyo ngoten. Kadang sing dikae jajal arit, kadang sing dikae jajal lading, dibacok-bacokno nang tangane sampe catu. Jarine jajal amal-amalane, jarine jajal sikepe. Nopo sikep iku sing nyebabno? Mboten. Nopo wiritan iku sing nyebabno sampean selamat? Tidak. Itu semua saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, mandar muka kula kali panjenengan saged menyerap isina hikam dengan sempurna. Saged ngelampahi napa ingkang wonten kitab hikam kelawan sae sehingga kula sapa panjenengan iso duwe gondelan di ati. Lek wis duwe gondelan kan lumayan ketimbang sampean ndak duwe gondelan. Kecoban nyekeli ati, kecoban nyekeli Gusti Allah, oleh nikmat nyekeli Gusti Allah, kesrempet nyekeli Gusti Allah. Insyaallah kula kali panjenengan bakal tatus tiyang ingkang selamat fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Mandar muka oleh barokah shalawat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihimul maghdubi 'alaihim waladdallin. Sak menten ingkang saged dalmaturake insyaallah kita bakal kepanggih malih wonten ing pangaosan ingkang bakal dugi kita berkenaan juga dengan masalah pemberian Allah kepada kita ketika kita berada di dunia. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.